Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Telah kita lewatkan pembahasan tentang hukum ma'mul khabar datang setelah amil, kana dan akhwatnya, khususnya ketika ma'mul khabarnya selain dhorof dan huruf jar. Adapun kalau ma'mul khabarnya yang datang setelah amil adalah dhorof dan huruf jar, maka tidak ada khilaf bahwasanya itu boleh. Yang ada khilaf adalah ketika ma'mul khabarnya yang datang setelah amil itu selain dhorof dan huruf jar. Ya, sebagian melarang, dan itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullah, dan sebagian yang lain membolehkannya untuk amil dari khabar datang setelah untuk ma'mul dari khabar datang setelah amil. Dan ini insyaallah, dan ini pendapat yang lebih mudah dan lebih selamat, yaitu pendapat yang membolehkannya. Pendapat ini lebih mudah karena tidak memerlukan penaktiran-penaktiran, dan juga lebih selamat, ya, lebih selamat karena pendapat ini kadang dijadikan hujah oleh sebagian kelompok yang menyimpang untuk membenarkan kaidah mereka dalam asma wa sifat, membenarkan kaidah batil mereka dalam asma wa sifat, ya. Dan mereka yang melarang untuk ma'mul khabar datang setelah amil, kana ataupun akhwatnya, ketika mendapati dari kalamul Arab, ya, apa yang zahirnya di situ ma'mul khabar datang setelah amil, mereka menakdirkan adanya dhamir sya'n, ya, setelah amil itu, kana ataupun akhwatnya. Tujuannya adalah agar ma'mul khabar tidak langsung datang setelah kana dan akhwatnya. Ya, seperti pada contoh ucapan penyair yang sudah kita lewatkan, fa asbahu wan nawa ali mu'arrasihim wa laysa kullan nawa tulqil masakin. Ya, di sini wa laysa kullan nawa tulqil masakin. Ya, kullu an nawa adalah ma'mul dari khabar. Ma'mul dari khabarnya laysa. Ya, karena laysa di situ adalah fi'il yang naqis min akhwatikana, dia butuh kepada isimnya, dan isimnya adalah al-masakin yang mu'akhar, diakhirkan, dan khabarnya adalah jumlah tulqi aslinya, wa laysa al-masakinu tulqi kullan nawa, tapi di sini didahulukan, ya, ma'mul khabar dan khabarnya dalam keadaan ma'mulnya dulu datang, ya, kemudian diikuti oleh khabarnya. Walaysa kullan nawa tulqi al-masakin. Bagi di sisi orang-orang Kufah yang seperti ini tidak ada masalah. Iya, yaitu dengan kita i'rab kulla, ya, sebagai ma'mul dari tulqi, maf'ul bi dari tulqi. Iya. Kemudian tulqi jumlah ini pada mahalnya nasab sebagai khabar laisa, dan al-masakinu sebagai apa? Isimnya laisa yang mu'akhar. Adapun mereka orang-orang Basra dan juga Ibnu Malik, karena memiliki kaidah bahwasanya tidak boleh ma'mul datang, ma'mul khabar datang setelah amil, maka mereka menakdirkan pada laisa dhamir sya'n, yakni takdirnya laisa huwa. Tujuannya apa? Agar, ya, jangan sampai ma'mulnya khabar datang setelah laisa. Tapi itu sudah kita jelaskan, ini pendapat yang padanya ada takalluf. Ya, kita pilih yang mudah, yaitu pendapat yang membolehkan, dan itu madhabnya orang-orang Kufah. Ya. Baik, kita lanjutkan ke bait setelahnya. Wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asahha ilma man taqaddama. Ya, wa qad tuzadu kana. Qad di sini itu taqlil. Terkadang, ya, kana ditambahkan, kana qusida lafdhuh, dimaukan lafadznya. Dia i'rabnya sebagai naibul fa'il dari tuzadu. Terkadang kana ditambahkan fi hashwin. Hashwin adalah baina syai'aini, antara dua hal, antara dua kalimat yang saling melazimi satu sama lainnya. Nanti akan dijelaskan apa itu dua kalimat yang saling melazimi satu sama lainnya. Dan ungkapan beliau hashwun, hashwun ini untuk mengeluarkan kana yang ada di awal. Jadi kana kalau ada di awal dia tidak mungkin sebagai apa? Kanak zaidah. Tidak mungkin dia sebagai kanak yang sifatnya tambahan. Ya. Kenapa? Karena kalau di awal itu bukan zaidah, tidak bisa karena zaidah datang di awal jumlah, karena ketika di awal ya mahallul i'tina. Mahallul i'tina, tempat di mana ia diberikan perhatian. Jadi sesuatu yang dikasih perhatian ya tidak pas untuk dia sebagai zaidah. Ya, diletakkannya satu kalimat yang dia di awal, maka tujuannya adalah al-i'tina, diberikan kepadanya perhatian. Sehingga kana yang di awal tidaklah mungkin dia datang sebagai zaidah. Kemudian juga keluar dari kana yang ada di akhir. Karena kana ataupun kalimat yang ada di akhir itu mahatul faidah, stasiunnya faidah, tempatnya faidah. Sedangkan kana zaidah, tidak pas. Sehingga di sini dikatakan oleh musannif faqad tuzalu kana fi hashwin, kadang kana ditambahkan di tengah-tengah antara dua sesuatu yang saling melazimi. Tidak di awal, karena di awal itu mahalul i'tina, tempat diberikannya perhatian. Tidak pula di akhir, karena di akhir itu adalah bah mahatul faidah, tempatnya faidah. Sedangkan di sini kananya zaidah, tambahan untuk sekedar taukid saja. Faqad tuzalu kana fi hashwin, contohnya ma kana sahha ilma man taqaddama, alangkah lurusnya, alangkah benarnya ilmu orang-orang terdahulu. Ini adalah satu contoh yang tepat, benar dan indah. Ya, pujian beliau kepada ilmunya orang-orang terdahulu dari salafus saleh. Ya. Mereka ilmunya adalah sahih, bersih, murni. Ya. Di sini syahidnya ma kana asahha, kananya zaidah. Sehingga ya Rabbnya ma di sini lita'ajub. Ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada, kananya dikatakan zaidah litaukid. Ya. Kemudian asaha fi'lun mawb, ya, fi'lu ta'ajub, fi'lu ta'ajub. Kemudian ilma sebagai maful dari asaha, ya. Dan dia ilma mudhaf, manis mausul mudhaf ilaih pada mahalnya jar. Kemudian taqaddama jumlah silahnya, tinggal dibaca penjelasan dari i'rabnya. Adapun maknanya jelas di sini. Kadang kana ditambahkan di tengah-tengah antara dua hal yang saling melazimi. Contohnya ma kana asaha ilma man taqaddama, di sini kan ma ta'ajubiyah dengan fi'ilnya asaha, tentunya saling melazimi, tidak bisa dipisahkan yang satu sama lainnya, ataupun tidak bisa ya dibuang salah satunya, tidak bisa dibuang salah satunya, hanya fi'ilnya saja ataupun ma'nya saja. Dan di situ ditambahkan kana zaidah untuk apa? Taukid. Kita baca syarahnya. Kana ala thalathati aqsam, kana itu ada tiga macam. Ahaduha an-naqisah, yang pertama kana an-naqisah. Wathani at-tamah, kana yang tamah. Waqad taqaddama dhikruhuma, telah lewat penyebutan penjelasan dari dua macam kana ini, yang naqisah ataupun yang tamah. Wathalith, macam yang ketiga yang belum disebutkan dan dijelaskan di sini adalah az-zaidah, kana zaidah. Ya, disebutkan dalam catatan kaki wa dalilu ziyadatiha adam ikhtilalil ma'na bi isqatiha, tanda yang menunjukkan bahwasanya kana di situ adalah kana tambahan adalah adam ikhtilalil ma'na, tidak rusaknya makna satu kalimat bi isqatiha, dengan membuang atau menggugurkan kana. Seperti contoh yang dicontohkan oleh an-nazim, ma kana asaha ilma man taqaddama, kita buang kananya. Ma asaha ilma man taqaddama, rusak tidak maknanya? Tidak. Itu tandanya bahwasanya kana zaidah, yaitu ketika dibuang tidak merusak makna kalimat, makna jumlah. Wa hiya al-maqsudatu bi hadzal bait, dan kana az-zaidah itulah yang dimaukan, yang dimaksud pada bait ini. Wa qad dzakara Ibnu Ashur annaha tuzalu baina syai'aini al-mutalazimaini. Ibnu Ashur menyebutkan bahwasanya kana ditambahkan antara dua hal yang saling melazimi satu sama lainnya, tidak bisa masing-masingnya bersendiri. Kal mubtada'i wa khabarihi, seperti ditambahkannya kana di antara mubtada dan khabar. Kita tahu mubtada khabar adalah saling melazimi. Nahu zaidun kana qa'imun, zaidun kana qa'imun, kananya zaidah. Ya, kananya zaidah. I'rabnya zaidun mubtada marfu' wa alamatu rafi' dhamma dhahira, kananya zaidah litaukid, qa'im khabar. wal fi'li wa marfu'ihi, juga ditambahkan karena antara fi'il dan marfu'nya. Ya, fi'il dan marfu'nya, ya bisa fi'il dengan fa'il atau fi'il dengan apa? Naibul fa'il. Nahu lam yujad kana mithluka, tidak ditemukan ya orang yang semisalmu. Di sini kananya zaidah ditambahkan antara fi'il dengan naibul fa'il. Wassilati wal mausul, juga ditambahkan kana antara silah dan mausul. Nahu ja'a alladhi kana akramtuhu, datang orang yang telah aku muliakan dia. Sini ditambahkan kana antara isim mausul alladhi dengan silahnya akramtuhu. Wassifati wal mausuf, juga ditambahkan kana antara sifat dan mausuf. Contoh, marartu bi rajulin kana qa'imin, marartu bi rajulin kana qa'imin. Kemudian wa hadza yufhamu aidha min itlaqi qawli al-musannif, ini juga ya yakni ditambahkannya kana pada tempat-tempat yang barusan kita lewatkan bisa difahami dari itlaqi qawli al-musannif, ucapan musannif yang mutlak sifatnya. Apa ucapan musannif yang mutlak? Yani waqad tuzalu kana fi hashwin, kadang kana ditambahkan di tengah-tengah. Ya, tidak disebutkan antara apa dengan apa. Ini berarti mencakup hal-hal tadi yang disebutkan oleh Ibnu Ashur. Ya. Wa itu waqad tuzalu kana fi hashwin. Wa innama tunqasu ziyadatuha bainama wa fi'li ta'jub. Tapi dikomentari oleh Asy-Syarih bahwasanya hanyalah bisa dikiaskan tambahan kana ya bainama wa fi'li ta'jub, antara ma dan fi'il ta'jub. Ya. Contoh makan asoha ilma man taqaddama, jadi ziyadatu kana bainama dan fi'ilnya itu qiyasi, bisa dikiaskan. Silahkan ketika kita hendak mentaukid ta'ajub kita maka kita tambahkan kananya. Ya. Wala tuzadu fi ghairihi illa sama'a, dan tidak boleh ditambahkan kana ataupun dijadikan kana zaidah pada selain ta'ajub illa sama'a, kecuali sifatnya sama'i, ya dinukil dari orang Arab. Selain itu maksur ya ala an-naql atau as-sama', selain ta'ajub maksur ala sama' aw an-naql. Ya, juga kadang ditambahkan pula kana az-zaidah antara al-'atif wal ma'tuf 'alaih, antara al-'atif wal ma'tuf 'alaih. Ya, contohnya ucapan penyair fi lujjatin ghamarat abaka buhuruha fil jahiliyyati kana wal islami. Fi lujjatin, pada lujjah air yang besar luas dan dalam, ghamarat abaka buhuruha, yang mana buhur ini jamak dari bahar, lautannya, ghamarat ini ghattat, menutupi ayahmu, fil jahiliyah di masa jahiliyah, kana fil jahiliyyati kana wa islam, di zaman jahiliyah dan juga Islam. Di sini syahidnya fil jahiliyati kana wal Islam. Ya, ditambahkan antara al-atif huruf ataf dengan ma'tuf alaih, itu al jahiliyah, adapun al Islam ini ma'tuf. Ya. Ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ini sudah kita sering ulang. Kemudian juga kadang ditambahkan kana antara ni'ma, ya antara nikmat dan fa'ilnya, antara nikmat dan fa'ilnya, seperti ucapan seorang penyair wa laysat sirbal ash-shababi azur wa la bistu sirbal ash-shababi azuruha wa la ni'ma kana shabibat al-muhtali wa la bistu, aku mengenakan sirbal ash-shababi, pakaian kaum muda, azuruha, untuk menjenguk ya mahbubah saya. Jadi si penyair sedang mengisahkan dirinya, ya bahwasanya dirinya menjenguk mahbubahnya, kekasihnya di waktu tua, sedangkan dia mengenakan pakaian masa mudanya. Ya, wala bistu sirbal ash-shabab azuruha wala ni'ma kana shabiba wala ni'ma kana shabibatul muhtali. Di sini syahidnya ditambahkan kana antara ni'ma dan fa'ilnya, itu shabibah. Wala ni'ma kana shabibatul muhtali, shabibah, masa muda, alangkah baiknya nikmatnya syabibah, waktu muda al-muhtal, yani yang suka menggoda al-muhtal, atau yang semakna dengan itu. Kemudian kita kembali syarah. Waqad sumi'at ziyadatuha bainal fi'li wa marfu'i, telah didengar tambahan kana ya, antara fi'il dengan marfu'nya, seperti ucapan mereka orang Arab, waladat Fatimatu mindul khurshubbi al-anmariyati al-kamalata min bani Absin lam yujad kana afdalu minhum. Fatimah bintul Khurshub ya, telah melahirkan Fatimah bintul Khurshub al-Anmariyah, telah melahirkan al-Kamalah, jama' dari Kamil, orang-orang yang sempurna, min bani Absin, dari keturunan Abs, lam yujad kana afdalu minhum, yang mana belum ditemukan yang afdal dari mereka ya, dari bani Abs. Di sini syahidnya lam yujad kana afdaluhum, ditambahkan antara fi'il yang mabni lil majhul dengan naibul fa'ilnya, yaitu apa, afdal dengan kana. Waqad sumi'a aydan ziyadatuha baina sifati wal mausuf ya, telah didengar pula ziyadahnya kana antara sifat dan mausufnya ya, kaqawli syair fa kaifa idza marartu bidari qaumin wa jiranin lana kanu kirami. Ya, fakaifa idza marartu bidari qaumin, bagaimana ya, apabila aku melewati negeri satu kaum, kampung satu kaum, halaman satu kaum, wajiranin lana kanu kirami, ya, dan tetangga kami yang mereka adalah orang-orang yang mulia ya. Di situ ada khilaf ya, terkait dengan kanu, apakah dia zaidah atau naqisah. Kalau si bawah berpendapat kanu di situ zaidah. Adapun jumhur an-nuhat, kebanyakan ahli nahu, menyatakan bahwasanya kanu di situ adalah kana naqisah, dan lana'nya adalah sebagai khobar muqaddam dari kanu, wawunya isimnya. I'rabnya apa jumlah lana kanu? I'rabnya adalah sebagai sifat dari jiran. Ya, sifat dari jiran yang berupa jumlah. Setelah itu datang sifat berikutnya dalam bentuk mufrad kiramin, dan itu boleh seperti dalam ayat wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, ataupun kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, boleh menyifati sesuatu ya dengan mufrad setelah disifati dengan jumlah. Jiran ya, wa jiranin lana kanu kiram. Kalau sibah berpendapat kanu di situ tambahan, adapun yang lain tidak. وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره, dan syadz ya, penambahan kana antara huruf jar dan majrurnya, seperti ucapan penyair saratu bani bakrin tasama ala kana almusawamatil irabi, orang-orang mulia dari bani bakr tasama menaiki ala di atas kana almusawamatil irabi, di atas kuda-kuda pilihan yang ditandai. Al-Irab adalah kuda-kuda yang tidak memiliki cacat. Di sini syahidnya ditambahkan antara huruf jar ala dengan majrurnya al-musawwama dengan kana, itu syadz ya. Jarang ditemukan, hanya pada syair. Wa aktsaru ma tuzadu bil lafzil madhi, dan seringnya kana dijadikan zaidah dengan lafaz madhi. Ya, kenapa? Bahkan yang lain menyatakan bahwasanya kana itu hanya boleh dia menjadi zaidah tambahan ketika dengan lafaz madhi. Alasannya apa katanya? Li ta'ayyuni zamanihi. Karena kalau kana bentuknya madhi, maka zamannya sudah tertentu, yakni waktu yang lampau. Bi khilafil mudhari', berbeda halnya ketika kana dengan lafaz mudhari'. Fa yahtamilul hala wal istiqbala. Maka ketika itu ia memungkinkan makna al-hal sekarang ataupun istiqbal, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari' kadang bermakna hal, kadang istiqbal ya. Dijelaskan oleh Ibn Hamdun tentang makna ziyadahnya kana, wa makna ziyadatuha annaha la ta'mal fi marfu'in wa mansubin. Makna bahwasanya kana itu zaidah, bahwasanya dia kana tersebut la ta'malu, tidak beramal fi marfu'in, pada yang marfu' wa mansubin, juga pada yang mansub. وليس المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى بل هي دالة على الزمان الماضي. Dan bukanlah ini maksud dengan tambahan kana, adalah bahwasanya kana itu tidak menunjukkan kepada satu makna pun. Bahkan dia kana zaidah dalatun ala zamanil madhi, menunjukkan kepada waktu yang lampau. Fatasmiyatuha zaidatan innama huwa li'adami amaliha, dan penamaan kana sebagai kana zaidah hanyalah karena ia tidak beramal. Dan di sana ada iskal dijawab oleh Ibnu Hamdun. Kata Ibnu Hamdun, fa in qulta bayna kana az-zaidah fala ta'mal, ya, atau maknanya bagaimana jawabannya ketika ada iskal, ya, pertanyaan antara kana az-zaidah yang dia tidak beramal, baina kana az-zaidah fala ta'mal, antara kana az-zaidah yang dia tidak beramal dengan harful jar, huruf jar az-zaid yang dia ya'malu lafzan, beramal secara lafaz, yakni kalau huruf jar tambahan kan beramal, seperti bihasbika dirhamun beramal dia secara lafaz mengajarkan mubtada bihasbika dirhamun. Tapi kalau kana az-zaidah tidak beramal, ya, apa sebabnya gitu, ya. Fa in qulta baina kana az-zaidah fala ta'mal wa harf al-jar az-zaid ya'malu lafzan, jika engkau bertanya antara kana az-zaidah, ya, maka dia tidak beramal, kemudian huruf jar az-zaid dia beramal secara lafaz, maka jawabannya kata Ibnu Hamdun bahwasanya harful jar az-zaid yabqa ikhtisasuhu bil asma. Kenapa huruf jar az-zaid meskipun dia zaidah tetap beramal? Karena katanya harful jar az-zaid yabqa ikhtisasuhu bil asma, tetap dia khusus masuk pada isim-isim. Ya, bi khilafi kana az-zaidah, berbeda halnya dengan kana az-zaidah. Fatadkhulu 'ala al-fi'li, maka ia ketika zaidah bisa masuk kepada fi'il, kama mathalan nazimu, sebagaimana yang contohkan oleh an-nazim, yaitu contoh tadi yang sudah kita lewatkan, ma kana as-sahha ilma man taqaddama, itu perbedaannya, ya. Jadi kalau kana zaidah tidak beramal, kenapa? Karena kekhususannya dia hilang, ya, tidak lagi dia masuk kepada isim, tapi juga bisa masuk ke fi'il, ya, seperti contoh yang sudah kita lewatkan, ma kana as-sahha, setelah kana fi'il as-sahha. Adapun huruf jar tambahan, ia tetap beramal karena dia tetap berada pada kekhususannya, yaitu dia hanya masuk ke isim saja. Kemudian kita lanjutkan, waqad syadzat ziyadatuha bi lafzil mudhari' fi qawli ummi aqil ibni abi talib. Telah syadz penambahan kana dengan lafaz mudhari' pada ucapannya Ummu Aqil ibni Abi Talib ketika menimang-nimang anaknya sambil membacakan bait ini, anta takunu majidun nabilu idza tahubbu syam'alun balilu, anta takunu, di sini syahidnya dengan lafaz apa mudhari, anta takunu majidu, iya, di sini bukan kana naqisah, karena kalau kana naqisah maka dikatakan majidan, iya, dikatakan majidan, anta takunu majidu, engkau akan majid, menjadi mulia, ya, dan nabil juga semakna dengan itu, idza tahubbu syam'alu balilu, apabila bertiup angin dari arah utara yang berembun, ya, balil mengandung embun. Di situ syaitnya jelas, anta takunu majidun nabilu, ya, semoga bisa difahami penjelasan dari Ibn Malik dari bait ini, waqad tuzadu kana fi hashwin kama kana al-soha ilma man taqaddama. Kemudian bait berikutnya, wa yahdifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau kathiran dash-shahar, mereka orang Arab, ya, mereka orang Arab membuang kana, ya, membuang kana, wayubquna al-khabar, dan hanya menyisakan khabarnya, berarti yang dibuang kana dan isimnya. Orang Arab membuang kana dan isimnya, wayubquna al-khabar, kemudian mereka menyisakan khabarnya saja. Wa ba'da in walau katsiran dashtahar, dan setelah in dan lau, katsiran dashtahar, ya, pembuangan ini ishtahara katsira, dikenal banyak, dikenal sering. Katsira bisa jadi i'rab sebagai hal dari hal muqaddam, dari dhamir yang ada pada ishtahar, aslinya dha ishtahara katsira. Bisa juga dia sebagai sifat, ya, sifat dari masdar, sifat dari maf'ul mutlak yang mahdhuf takdirnya, dha ishtahara ishtiharan katsira, ishtiharan katsira, dha ishtahara ishtiharan katsira. Atau dia diaraf sebagai hal yang muqaddam dari dhamir yang ada pada ishtahara. Maknanya jelas, ya. Orang Arab mereka membuang kana dan isimnya, kemudian menyisakan khabarnya saja. Dan iya, itu ishtahara, masyhur, banyak didapati, dikenal, ya, pembuangan tadi apa? Kana dan isimnya setelah in dan lau. Gitu. Jadi pembuangan kana dan isimnya ini masyhur, ya, setelah in dan lau. Setelah in dan lau. Yang dimaksud dengan in dan lau adalah in dan lau asyartiyah. In dan lau asyartiyataini. Ya, kenapa demikian? Dijelaskan oleh Al-Khudhari kalau enggak salah. Katanya li'annaha yatlubani fi'lain, karena in dan lau syartiyah itu keduanya menuntut fi'lain, dua fi'il. Fayatulul kalamu, maka karena sebab in dan lau itu butuh kepada fi'il, maka kalamnya menjadi panjang. Ya, fayukhaffafu bil hadzi, sehingga diringankan kalam tersebut dengan dibuang apa? Fi'ilnya, fi'il syaratnya. Wa ikhtassa dhalika bihima, kemudian ini pembuangan ini dikhususkan bersama keduanya, bersama in dan lau, li'anna in ummul adawatil jazimah, karena in adalah induk dari adawat al jazimah, adat-adat yang menjazimkan. Walau ummu ghairil jazimah, sedangkan sedangkan lau adalah induk dari adawat syartiyah yang tidak menjazimkan. Sama-sama induk. Kalau in, induk adawat al-jazimah, sedangkan lau, induk adawat ghairul jazimah. Kama anna kana ummu babiha, sebagaimana kana pun dia menjadi induk dari babnya. Yani bab apa? Bab adawat yang merafakan isim dan menasobkan khabar. Induknya apa? Kana. Ini induknya adalah kana. Sehingga kita ketika mi'rab akhwat kana, kita katakan min akhwati kana. Ya, min akhwati kana. Suara min akhwati kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian wahum, kita lanjutkan ucapannya Al-Khudhari. Bahasanya kana pun dia ummu babiha, induk dari babnya. Wahum yatawassa'una fil ummahat, dan mereka berluas-luas pada penggunaan al-ummahat, apa yang ia merupakan induk, ya, dari babnya, ya. Dan umumnya kata Al-Khudhari, wal ghalib kaunu inna tanwi'iyah, dan seringnya kaunu in, bukan inna, ya, dan umumnya innya, in syartiyah ini fungsinya adalah untuk tanwi'iyah, menyebutkan ragam macam, ya, meragam ataupun menyebutkan macam-macamnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh asy-syarih nanti. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh asy-syarih. Nanti akan kita baca contohnya. Jadi seringnya untuk tanwi', in ini untuk tanwi', ya. Seperti ucapan orang Arab yang masyhur, al-mar'u majziun bi'amalih, al-mar'u majziun bi'amalih, seseorang dibalasi sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, maka balasannya baik. Jika amalannya buruk, maka balasannya buruk. Ini itu tanwi', meragam macamnya. Ada yang baik, ada yang buruk, ya. Itu seringnya. Kalau in untuk apa? Tanwi'. Ya, wal ghalib kaunu in tanwi'iyatan. Ya, kaunu in tanwi'iyatan kama musil. Wa min ghairi ghalib, dan di antara contoh yang tidak ghalib yaitu penggunaan in untuk selain tanwi'. Seperti ucapan mereka orang Arab, intiq bihaqqin. Pada potongan dari syair dikatakan intiq bihaqqin wa in mustakhrijan ihna. Intiq bihaqqin wa in mustakhrijan ihna. Ucapkanlah kebenaran meskipun kau harus mengeluarkan ihna, kemarahan. Di sini bukan untuk tanwi', kalau untuk tanwi' bisa diulang. Tadi in khairan fa khairun, in syarrun fa syarrun, itu tanwi', diulang ini. Itu seringnya demikian. Ya. Adapun lau, ya, kata Buhayyan rahimahullah, ini tambahan saja. Syaratuha indiraju ma ba'daha fi ma qablaha. Syaratnya katanya agar yang setelah lau itu berjalan di bawah apa yang sebelumnya. Ya, lebih rendahlah dari sebelumnya. La a'la minhu, tidak lebih tinggi dari yang sebelumnya. Seperti dalam contoh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah mahar walau khataman min hadidin, meskipun harus berupa cincin dari besi. Ini kan yang lebih rendahnya dibandingkan yang sebelumnya. Cari apa yang bermanfaat untuk maharmu walau khataman, ini yang paling rendah. Ini dipersyaratkan oleh siapa? Abu Hayyan, itu agar indiraju ma ba'daha fi ma qablaha, yang setelah lau itu berjalan di bawah yang sebelum lau. La a'la minhu, tidak boleh lebih tinggi dari yang sebelum lau. Wa la a'am, juga tidak boleh, kata Abu Hayyan, yang setelah launya lebih umum, ya, daripada yang sebelum lau. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Asy-Syarih, nanti akan kita baca. Ya. Atau kita baca dulu i'tini, ya. I'tini bidabatin walau himara, dicontohkan dalam Asy-Syarh. I'tini bidabah walau himara, datangkanlah untukku bidabah, kendaraan yang bisa ditunggangi, walau himara, meskipun keledai bentuknya. Ini kan yang paling rendahnya. Sana ada unta, ada kuda. Nah, kalau tidak ada, ya sudah, keledai juga enggak apa-apa. Ya. Nah, itu. Dan juga yang semisal itu, ya, contoh ala tu'ama walau tamra. Ala hamzah di sini istifham, la-nya nahiyah. Ala tu'ama, apakah tidak ada makanan, walau tamra, meskipun sebutir kurma. Ya. Jadi intinya kalau Abu Hayyan terkait dengan lau, beliau mempersyaratkan, ya, dengan ada dua syarat. Yang pertama, agar yang setelah lau tidak boleh lebih tinggi daripada yang sebelum lau. Yang kedua, agar setelah lau tidak lebih umum dari yang sebelum lau. Ya, seperti contoh-contoh yang didapatkan tadi, yang dibacakan tadi. Ya, iltamis walau khataman min hadid. Ala tu'ama walau tamra. Di sini mana yang lebih umum? Ala tu'ama walau tamra. Apakah tidak ada makanan meskipun tamr? Yang lebih umum tu'ama atau tamr? Ya, tu'am kan? Ya. Adapun tamr lebih khusus. Ya. Jadi dengan dalil ini, Abu Hayyan berpendapat bahwasanya yang namanya isim yang datang setelah lau itu harus di bawah yang sebelum lau, tidak boleh lebih tinggi dari sebelum lau. Yang kedua, ia tidak boleh, isim yang datang setelah lau tidak boleh lebih umum dari yang sebelum lau. Hanya saja ini pendapat ini terbantahkan, ya, dengan kalamnya orang Arab yang banyak. Nanti akan kita baca juga di antara contoh-contohnya. Ya. Baik, kita baca dulu syarahnya. Tuhdhabu kana ma'a ismiha wa yabqa khabaruha katsiran ba'da in. Dibuang kana bersama isimnya, kemudian tersisa khabarnya katsira. Ya, seringnya itu terjadi ba'da in, setelah in. In syartiyah. Ya. Kaqaulihi, seperti contoh ucapan penyair, qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiba. Fama i'tidharuka min qawlin idza qila? Ya, fama i'tidharuka min qawlin idza qil? Faqad qila, telah diucapkan, ma qila, apa yang telah diucapkan, in sidqan wa in kadhiba, apabila yang diucapkan itu jujur dan apabila yang diucapkan itu kadzib, jawabannya adalah fama'tidzaruka, apa udzur kamu, min qawlin idza qil, dari ucapan apabila dia diucapkan. Di sini syahidnya adalah apa, in sidqan wa in kadziba, itu tanwi'nya. Makanya disebutkan dua kali dengan wawu, in sidqan wa in kadziba. Lihat di situ takdirnya adalah in kana al-maqulu sidqan, apabila ucapan itu jujur, wa in kana al-maqulu kadziba, dan apabila ucapan itu apa, dusta. Qad qila ma qila, telah diucapkan ucapan ataupun apa yang diucapkan, apabila ucapan tersebut jujur dan apabila ucapan tersebut dusta, fama'tidzaruka, apa udzurmu, min qawlin idza qila, dari satu ucapan apabila ia telah diucapkan. Ya, di sini syahidnya adalah di situ ada pembuangan kana setelah in dan juga isimnya. Takdirnya in kana al-maqulu sidqan wa in kana al-maqulu kadhiba, wa in kana al-maqulu kadhiba. Kemudian wa ba'da law. Ya, wa ba'da law. Atau kalau mau ditambahkan, ya contohnya adalah seperti yang seringkali disebutkan oleh syurah, ya, para pensyarah alfiyah, yaitu bahwasanya contohnya diantaranya annal mar'a majziyun bi'amali, annal mar'a majziyun bi'amali, seseorang itu dibalasi sesuai dengan amalannya. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, in khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Takdirnya in kana, ada kana yang mahdhuf dan isimnya, in kana amaluhu khairan, sehingga khairan mansub sebagai apa, khabarnya kana, in kana amaluhu khairan fa khairun, yani fa jazauhu khairun, khairun sebagai khabar dari mubtada mahdhuf, fa jazauhu khairun, wa in syarra, yani wa in kana amaluhu syarra fa syarrun, yani fa jazauhu syarrun. Ya, pada contoh ini, ya, pada contoh ini boleh dibaca dengan empat sisi, ya. Sisi yang pertama tadi, yang pertamanya mansub in khairan, yang keduanya marfu fa khairun, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Ini sisi yang paling kuat, yang paling bagus, menasobkan yang pertama sebagai khobar kana yang mahdhuf, kemudian merofakkan yang kedua sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Takdirnya in khairan fa khairun, in kana amaluhu khairan fa jazauhu khairun. Ini yang paling bagus. Kemudian sisi yang kedua boleh dengan rafa' semua, dengan dikatakan in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun, in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Bagaimana penakdirannya kalau rafa' semua? Kalau rafa' semua penakdirannya adalah in kana fi amalihi khairun, ini khairunnya rafa' sebagai isimnya kana, berarti yang dibuang khabarnya kananya. Kalau dibaca rafa', ya, in khairun, maka khairun rafa' sebagai khabar kana al-mahdhufah, sebagai apa? Isim kana al-mahdhufah, khabarnya juga dibuang. Takdirnya fi amalihi, in kana fi amalihi khairun, ya, fajazauhu khairun. Ya, tetap sama penakdiran khairun yang kedua, yang marfu', dia sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf. Faham ya? Sisi yang kedua, apabila dibaca dengan rafa' semua, in khairun fa khairun, maka khairun sebagai isim kana al-mahdhufah, khabarnya mahdhuf juga. Takdirnya in kana fi amalihi khairun fajazauhu khairun. Kemudian sisi yang kedua boleh juga dibaca nasab semua, in khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Ya, ini juga boleh. Bagaimana takdirnya kalau in khairan fa khairan? In khairan yani in kana amaluhu khairan, sama dengan penakdiran yang pertama, in kana amaluhu khairan fa khairan. Kenapa mansub? Ya, takdirnya bagaimana kalau khairan, ya, in khairan yang keduanya mansub, ya, in khairan fa khairan. Kalau khairan yang pertama tadi jelas mansub sebagai khabar kana al-mahdhufa, takdirnya in kana amaluhu khairan. Sekarang khairan yang keduanya bagaimana dia mansub, i'rabnya bagaimana? Yani takdirnya, takdirnya adalah fahuwa yujza khairan, gitu. In khairan fa khairun, yani in kana amaluhu khairan fahuwa yujza khairan, maka ia dibalasi dengan kebaikan. Fahuwa yujza khairan, dia sebagai maf'ulun bih. Dan jaza yajzi itu kan butuh kepada dua maf'ul ya. Seperti jazakallahu khaira, jazaka kaf di situ maf'ul bi awal, khaira maf'ul bi tsani. Dan di sini yujza di mabni majhulkan. Iya. Maka yang pertama maf'ul yang pertama dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il, yujza huwa. Iya. Kembalinya kepada huwa. Khaira sebagai maf'ulnya, berarti maf'ul bi yang keduanya dia tetap mansub. Fahuwa yujza khaira. Jadi kalau mansub semua takdirnya in kana amaluhu khaira fahuwa yujza khaira gitu. Kemudian yang keempat, sisi yang keempat. Kemudian sisi yang keempat yaitu dengan merofakkan yang pertama dan menasobkan yang kedua, kebalikan dari sisi yang pertama ya. Berarti dikatakan in khairun fa khaira wa in syarrun fa syarra. Ya, takdirnya adalah in kana fi amalihi khairun fahuwa yujza khaira wa in kana fi amalihi syarrun fahuwa yujza syarra. Tapi ini adalah sisi yang terlemah. Ya, sisi yang terlemah, sisi yang terkuatnya adalah sisi yang pertama, yaitu membuang kana dan apa? Isimnya. Ya, in kana in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya, kemudian dua yang di tengah itu kekuatannya pertengahan. Adapun yang keempat ini yang paling lemahnya. Kemudian juga di antara contoh yang disebutkan oleh pensyarah yang lain, ya, yang dikatakan oleh Ibnu Hamdun adalah lebih bagus dari contoh tadi, adalah contoh yang disebutkan oleh Al-Makudi, yaitu al-mar'u maqtulun bima qatala bih. Al-mar'u maqtulun bima qatala bih. Seorang itu dibunuh dengan alat yang dia membunuh orang lain dengannya. Al-mar'u maqtulun bima qatala bih. Seorang itu dibunuh dengan alat yang dia membunuh dengannya. In saifan fa saifun. Jika alat yang dia gunakan untuk membunuh adalah saif, pedang, fa saifun, maka alat untuk membunuhnya pun saif, pedang. Wa in khanjaran fa khanjarun. Jika alat yang dia gunakan untuk membunuh adalah belati, maka dia pun ataupun alat untuk membunuhnya pun belati. Ya, takdirnya kata Ibnu Hamdun adalah in kana ma qatala bihi saifa. In kana ma qatala bihi saifa. Jika alat yang ia gunakan untuk membunuh adalah saif, pedang. Ya. Tinggal dilanjutkan. Fa ma qutila bihi saifun, maka alat untuk membunuh dia, alat yang ia dibunuh dengannya adalah saifula. Ya, wa in kana ma qatala bihi khanjaran fa ma qutila bihi khanjarun. Lebih bagus kata Al-Makudi contoh ini, karena kalau contoh tadi in khairan fa khairun memungkinkan ya fiil yang dibuangnya selain kana, yaitu in amilu khairan ya, fa jazauhu khairun. Tapi bisa juga karena banyak juga ahli nahwu yang menyebutkannya, cuma tadi ada ihtimal fiilnya selain kana. Ya, kemudian kita kembali ke syarah wa ba'da law ka qaulika, setelah law. Ya, pembuangan kana dan isim setelah law. Ka qaulika, seperti contoh ucapanmu, i'tini bidabatin walau himara, datangkanlah kepadaku tunggangan walau himara, meskipun berupa keledai. Ya, di sini himara. Ya, adna. Ya, daripada yang sebelumnya. Ai walau kana al-ma'tiyu bihi himara, yani meskipun yang didatangkan itu adalah keledai. Wa qad syadza hadzuha ba'da ladun, dan telah syadz pembuangan apa? Kana dan isimnya setelah ladun. Yang masyhur adalah setelah apa? In dan apa? Law syartiyatain. Setelah ladun ini syadz jarang didapati. Contoh ucapan penyair, min ladu syaulan fa ila itla'iha. Min ladu, ini ladu adalah salah satu lughahnya ladun, dan ladun ini memiliki banyak lughah. Min ladu syaulan fa ila itla'iha, aku mengurus unta ini semenjak sedikit air susunya ya terangkat ambingnya, ila itla'iha, sampai ia punya anak dan diikuti oleh anak-anaknya. Min ladu syaulan fa ila itla'iha, takdirnya min ladu an kanat syaula. Ya, kemudian juga di antara syaitnya bisa dibaca itu di catatan kaki, ditambahkan oleh al-muallif di antara syahidnya, la taqrabanna dahra ala mutarrifi in zalima abada wa in mazluma, janganlah engkau selamanya mendekati ala mutarrif, meskipun in zalima, meskipun al mutalif ini zalim atau mazlum, karena dia sewenang-wenang, menang sendiri. Apakah dia sebagai orang yang terzalimi ataupun mazlum, meski dia pasti dia maunya menang sendiri, tidak mau kalah. Ya, takdirnya in kana zalima, in kana al mutarrif zalima, wa in mazluma, in kana al mutarrif mazluma. Juga di antara contohnya, hadibat 'alayya butunu dhinnata kulluha in zaliman fihim wa in mazluma. Hadibat yani atafat 'alayya butunu dhinnah, butun yani qabilah, qabilah dhinnah, seluruhnya hadibat 'alayya, menaruh belas kasih kepada saya. In zaliman fihim wa in mazluma, yani takdir in kuntu zaliman, meskipun aku di tengah-tengah mereka zalim atau terzalimi, tetap mereka membela saya, ya, mengasihani saya. Juga di antara contohnya, wa ahdartu uzri alaihi shuhudu in adhiran li wa in tarika. Ya, saya hadirkan udzur saya padanya, ada saksi-saksi, in adhiran, in kuntu adhiran. Ya. In adhiran li wa in tarika. Ataupun kembali kepada uzr, in kana uzri adhiran li wa in tarika. Kemudian juga di antara contohnya, untuk lau la ya'mani dahra dhu baghin walau malikan walau malika junuduhu dhaqat 'anha as-sahl wal jabal. Ya, janganlah sekali-kali orang yang zalim itu merasa aman dari dahr adhu baghin, orang yang zalim melampaui batas, janganlah dia merasa aman dari masa. Walau malika, meskipun dia seorang yang zalim ini adalah seorang raja, yang mana junuduhu, jumlah junuduhu ismiyah sebagai na'at dari malika pada mahalnya nasab. Meskipun raja tersebut pasukannya dhaqa 'anha as-sahl, menjadikan daratan itu sempit, wal jabal, demikian pula pegunungannya. Ini meskipun dia adalah seorang raja yang memiliki tentara yang sangat banyak. Di sini ada syaid lain selain tadi walau malika, yani walau kana dzubaghin malika, ada syaid yang lain yang itu merupakan bantahan dari Abu Hayyan. Yaitu bahwasanya setelah lau di sini tidak mesti harus lebih rendah dari yang sebelumnya. Karena buktinya di sini penyair menyebutkan selalu yang lebih tinggi, walau malika, meskipun dia seorang raja, apalagi apa rakyatnya kalau zalim. Ya, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Semoga bisa difahami. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.